Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asalal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid pada halaman yang ke-227 memberikan sebuah penjelasan terkait as-sa'adah, yakni kebahagiaan. Dan tentunya as-sa'adah ini sesuatu yang sangat diharapkan, yang sangat diinginkan dan bahkan cita-cita semua anak Adam untuk meraih sebuah kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan dalam mewujudkan hal ini, kita sering membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina ada benar. Akan tetapi, tidak semudah apa yang kita harapkan. Tidak semudah apa yang kita angan-angankan. Di dalam syariat, telah menetapkan kepada setiap anak Adam untuk menjalani sebab. Sebab-sebab jalan-jalan menuju kebahagiaan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Dia berdoa, kemudian Allah kabulkan kepadanya. Nah, akan tetapi dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Semangat kita dalam mewujudkan as-sa'adah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ini merupakan pendidikan dan pengajaran dari beliau alaihi salatu wassalam. Ikhris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jaz. Semua yang ada pada anak Adam, keinginan-keinginan, cita-cita, apapun jenisnya, tentunya tidak lepas dari tiga hal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhris ala ma yanfauka. Tatkala kita menghendaki, menginginkan kebahagiaan, berarti harus semangat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, menggapai, dan bahkan menjalani sebab-sebab kebahagiaan itu tadi. Ikhris ala ma yanfa'uka. Semangat. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan. Walaupun ini adalah sifatnya am, umum, akan tetapi memiliki makna-makna yang banyak. As-sa'adah, kebahagiaan. Kalau ini kita katakan kepada setiap insan, mesti. Pengen bahagia, pengen senang, ingin beruntung, ingin selamat, pasti. Mereka menghendaki ini semuanya. Naam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan satu jalan. Yang pertama al-khirsu. Yang semangat. Yang kedua al-isti'anah. Dengan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan itu tadi. Untuk bisa mendapatkan harapan-harapan tadi. Untuk bisa mendapatkan cita-cita itu tadi terwujud. Wasta'in billah. Maka hendaklah kalian minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua hal. Contoh di sini as-sa'adah. Ingin bahagia, ya minta. Jangan sekali-kali kita mengandalkan, bertawakal untuk menggapai, mendapatkan kebahagiaan itu tadi dengan banyaknya ilmu. Atau dengan banyaknya ibadah dia. Atau dengan banyaknya harta benda dia. Atau dengan yang lainnya. Jangan. Wasta'in billah. Dengan cara al-isti'anatu billah. Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta bantuan kepadanya. Apapun kita. Status apapun yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak mungkin akan lepas. Karena kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah. Bukan kebahagiaan. Karena dengan semata-mata banyaknya harta benda. Tetapi kita menghendaki suatu kebahagiaan, ya tentunya dunia dan akhirat. Itu kebahagiaan yang kita harapkan. Maka wujudkan, jalani. As-sa'adah itu tadi dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, adamul kasli. Tidak boleh malas. Tidak boleh bermalas-malasan dalam mendapatkan cita-cita itu tadi. Atau bahkan dalam semua hal. Ada mulak kasli, tidak boleh malas. Yang semangat. Nah, kalau keinginan dari kata-kata itu gampang. Semuanya itu bisa mengucapkan. Hatta orang kafir, mereka ingin bahagia. Hatta orang awam, mereka pun juga ingin bahagia. Min babil aula, lebih-lebih lagi adalah kita yang tahu ilmu syariat. Yang tahu ilmu agama. Tentunya dia harus lebih daripada yang lain-lainnya. Nah, tidak boleh malas. Ini solusi dari Nabi SAW. Maka al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan kepada kita tanda-tanda kebahagiaan. Iya kan? Seseorang sudah, seseorang menghendaki kebahagiaan. Solusinya tadi. Sekarang tanda-tandanya pun dijelaskan oleh para ulama. Tanda-tanda kebahagiaan ini dijelaskan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebagai solusi untuk kita melalui penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Min alamati sa'adati wal falah. Di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan, annal abda kullama zida fi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan adalah tatkala seorang hamba dia bertambah ilmunya, maka bertambah pula ketawaduannya. Masya Allah. Semakin bertambah ilmu agamanya, semakin bertambah pula ketawaduan dia. Semakin Allah berikan kepada kita ilmu agama, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu agama, menghafal Al-Quran. Masya Allah, Allah mudahkan. Nikmat. Dan bahkan Allah mudahkan bagi dia untuk tahu tafsirnya. Nikmat. Tinggal dia semakin tawadhu atau tidak. Maka di antara tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan seseorang adalah tatkala semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah tawadhu-nya. Semakin bertambah sifat kasih sayangnya dia kepada orang lain. Ini sangat jauh sekali keadaannya orang-orang yang syakawah. Orang yang celaka, tanda-tanda orang celaka. Yang sengsara. Orang-orang yang bahagia, tanda-tandanya adalah semakin tambah tawadhu'nya, ilmunya bertambah. Masya Allah. Akhirnya dia mudah untuk bergaul dengan orang lain. Orang lain pun juga tidak memiliki rasa takut akan gampang diambil, ditemui, dan sebagainya tawadhu. Kenapa? Dia tidak merasa tinggi hati. Karena kadang-kadang orang yang semakin tambah ilmunya, semakin lama mondoknya, itu kadang-kadang semakin takaburnya. Kecuali yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepadanya taufik. Ini bukan sekedar informasi. Tetapi itu adalah sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan dunia yang fana ini. Sehingga tidak heran kalau para ulama, mereka itu memberikan penjelasan-penjelasan tentang takabur, orang yang sombong. Di antara sebab seseorang itu bisa sombong, ada mutawadhu, tidak adanya tawadhu karena ilmu. Lah kamu ngaji di mana? Iya kan? Berapa lama kamu mondok? Siapa ustadznya antum? Siapanya? Siapa syekhnya antum? Nas'alullah as-salamah wal'afa. Ini namanya tidak tawadhu. Dan bahkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an wa rahmatihi, memiliki sifat kasih sayang lemah lembut. Semakin bagus muamalahnya. Dia semakin sensitif dan akan ada padanya sifat aktif. Kalau semakin tambah ilmunya, semakin tawadhu, semakin kasih sayang. Kepada siapa? Misalkan dalam area pendidikan pondok pesantren. Melihat sesuatu hal-hal yang enggak baik dalam sebuah pesantren. Maka dia akan muncul sifat ghimahnya, kecintaannya, kasih sayangnya, lemah lembutnya, bagaimana untuk memperbaiki keadaan yang ada. Langsung. Kenapa? Dia semakin bertambah, itu semakin tawadhu, semakin rahmah, semakin dia memiliki sifat kasih sayang kepada yang dididiknya. Nah, ini yang berat. Jangan kemudian semakin tambah ilmu, kemudian semakin tambah kedudukannya, semakin tidak memiliki ketawadhuan, tidak memiliki sifat rahmah. Semakin tambah ilmu, semakin bagus. Semakin tambah ilmu, semakin bagus akhlaknya. Semakin bertambah ilmu, semakin bagus tutur katanya. Semakin tambah ilmu, semakin bagus adabnya. Itu tanda daripada tanda-tanda kebahagiaan. Nas'alullah as-salama wal-afiyah. Ini adalah ilmu yang dibarokahi. ilmu yang mendatangkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat bagi dia itu sendiri. Nah, segala sesuatu dia itu akan tertahan. Nah, dia senantiasa tertahan. Nah, dari perkara-perkara yang tidak baik, nas'alullah assalamah wal afiyah, ini satu. Dan tanda yang kedua, wa kullama zida fi amali zida khaufihi wa hadharihi, semakin dia bertambah amalannya, semakin bertambah amal kebajikan, kesolehan, ketaatan yang ia perbuat, dia semakin tambah takut dan khawatir. Kalau umumnya semakin tambah amal, semakin tambah ketaatan, biasanya kan senang. Iya kan? Umumnya. Dan bahkan kadang-kadang malah maghrur. Tertipu dia. Saya baru amal ini, saya baru beramal ini, saya baru melakukan ketaatan ini, baru mengamalkan ini, dari kebaikan. Tanda kebaikan, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, tanda sa'ada wal falah, kullama zida fi amali, zida fi khawfihi wa hadharihi. Semakin bertambah amalan-amalan dia, semakin bertambah pula rasa takut dan khawatir. Jangan-jangan amalan yang diperbuatnya itu tidak diterima. Suf. Jangan-jangan dan jangan-jangan amal soleh yang telah ia kerjakan itu tidak ikhlas. Untuk apa saya tujuan melakukan amal soleh itu tadi? Min ajri fulan, min ajri allan, atau min aradid dunya, untuk mendapatkan perkara-perkara dunia, atau untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan kehormatan, untuk mendapatkan ini itu dari orang lain, nas'alullah assalamu wal afiyah. Ini adalah sifatnya al-muttaqin, sifatnya al-abrar, sifatnya al-muqarrabin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang sifat-sifat ini. Semakin bertambah amalannya dia, semakin bertambah amal ketaatan dia, dia semakin khawatir, semakin takut. Sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab yang lainnya pula. Nah, untuk apa antum beramal? Kalimat simpel, kamu beramal soleh untuk siapa? Kalau lisan jawabnya apa? Kalau lisan jawabnya untuk siapa? Untuk Allah kan? Nah, kalau ditanya kita dan lisan kita menjawab, enggak ada yang bohong. Lisannya mesti ngomongnya untuk Allah, saya ikhlas. Tetapi hati, siapa yang tahu hati manusia? Saya tidak tahu hati-hati antum, antum juga enggak tahu hati saya. Ini adalah urusannya hati ini, hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan merasa bangga dulu. Jangan merasa senang dulu. Amal soleh yang kita perbuat. Untuk siapa? Betapa banyak riwayat-riwayat dari Nabi SAW terkait dengan tentang qori. Ya kan? Seorang yang hafal Quran, seorang alim, oh, seorang yang mujahid, seorang yang jawad, yang mereka melakukan amalan-amalan soleh secara zahir. Dan bahkan ketika ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, untuk apa kamu menghafal Quran? Untuk apa kamu belajar ilmu agama? Untuk siapa kamu berjihad? Untuk siapa kamu derma? Katanya, min ajlik ya Rob. Ya karena untuk engkau ya Rob. Kata Allah, kadabta, kamu dusta. Maka masalul ikhwat rahimani wa rahimakumullah, dengan riwayat-riwayat inilah yang mendorong para ulama, mereka itu sangat takut dan khawatir dari setiap amalan soleh, setiap amalan baik yang ia perbuat. Naam. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Naam. Wa kullama zida fi amalihi zida khawfihi wa hadharihi. Maka jangan bangga dulu. Yang merasa yang sudah lama juga jangan merasa bangga seorang lama. Tetapi hendaklah kita memiliki rasa khawatir dan takut. Jangan-jangan amalan ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan amalan yang telah berlalu dari amalan soleh itu tidak diterima. Dan begitu pula yang mendapatkan status, mendapatkan kedudukan dan jabatan dari perkara dunia, itu pun juga jangan merasa bangga. Semuanya kita sama-sama untuk bermuhasabah dan introspeksi. Naam. Untuk siapa kita beramal ini? Naam. Wa kullama zida fi umrihi naqasa min hirsih. Tanda yang lain. Tatkala dia semakin bertambah umurnya, maka akan berkurang semangatnya. Iya enggak? Kalau umurnya bertambah, semangatnya kurang. Subhanallah. Semangat ya untuk melakukan hal-hal sebagaimana di masa mudanya juga berkurang. Tetapi dia tetap dengan kekurangan itu tadi di atas kebaikan-kebaikan. Naam. Wa kullama zida fi malihi zida fi sakhaihi wa budlihi. Tanda yang lain. Setiap bertambah harta bendanya, dia semakin derma. Semakin bertambah hartanya, dia semakin derma. Masya Allah. Semangat dia. Berinfak, bersedekah. Naam. Tanpa memikirkan setelahnya. Kenapa dia yakin? Ya. Karena dia yakin kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang dikeluarkannya, yang dia keluarkan karena Allah, Allah itu akan ganti dan bahkan lebih banyak lagi. Naam. Masya Allah, sifatul muttaqin. Yunfikuna fissarra'i wadzurra'. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang baik. Dia senantiasa yunfikuna fissarra'i wadzurra'. Dalam keadaan senang maupun dalam keadaan dia sempit. Dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia susah. Dia tetap sportif. Ini sifat. Sehingga ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat ataupun tanda-tanda orang yang bahagia. Naam. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qadha'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Semakin bertambah kedudukan dia dan kehormatannya, naik pangkat, terus nambah pangkat, tambah pangkat, nambah naik kedudukan dan kehormatannya. Zida fi qurbihi minan nas. Dia semakin dekat dengan orang lain. Enggak malah semakin jauh. Karena umumnya semakin tambah kedudukan, melengos. Lihat saja enggak mau, melengos. Ya. Ketika belum mendapatkan kedudukan, tak iya, Masya Allah. Kedekatannya luar biasa. Tapi tatkala dia sudah naik, nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Dari sifat-sifat yang tidak baik ini. Nah, sifat, ya. Ataupun tanda-tanda orang yang bahagia semakin tambah kedudukan, semakin tambah kehormatannya, maka dia semakin dekat. Ya kita bacalah di dalam sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi terus bertambah dan bertambah kedudukan beliau. Dan bahkan menjadi manusia yang paling mulia. Iya kan? Menduduki Jannatul Firdausul A'la. Dekat enggak beliau sama kaum muslimin? Sangat dekat. Dan bahkan kedekatannya beliau alaihi salatu wassalam bukan hanya kepada kalangan para aghnia. Tidak hanya kedekatan beliau kepada ashabul jah. Orang-orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan. Akan tetapi beliau lebih dekat lagi kepada orang-orang yang memang dianggap tidak memiliki kedudukan. Al-fuqara wal masakin. Dekat beliau. Ini tanda kebahagiaan. Masya Allah. Betapa banyak dari kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersukaria, bermain bersama orang-orang fuqara wal masakin. Dan bahkan kepada sebagian budak. Masya Allah. Dekat. Bukan malah membatasi diri. Ya, bukan malah membatasi diri. Jangan. Ya, jangan. Nas'alullah salam wa la'afiyah. Wa qadai hawa'ijihim, dan semakin memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Masya Allah. Tanda-tanda orang yang bahagia dan beruntung ya seperti ini. Masya Allah. Senang cangcung orang bilang. Sering memberikan bantuan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan Masya Allah. Wa tawadhu ilahum, dan semakin tawadhu. Semakin tawadhu. Ini pernyataan beliau rahimahullahu ta'ala min alamatis sa'adah wal falah. Tanda daripada tanda-tanda kebahagiaan dan tanda-tanda keberuntungan adalah ini. Ya, tinggal kita mau beramal atau enggak, itu aja. Kita mau berjuang atau tidak. Sehingga terlebih lagi terkait dengan masalah dakwah ini, hendaklah kita saling tawadhu. Saling merendahkan diri. Jangan kemudian mengangkat dirinya lebih, jangan. Tawadhu lillah. Man tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah itu akan angkat derajat dia. Jangan tertipu. Ya, dengan sesuatu yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Nah, masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, laini alamatu sa'adah yang beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid. Wa alamatu syakawah, dan tanda-tanda kesengsaraan. Tentunya ini sebaliknya. Anau kana zida fi ilmi zida fi kibirihi wa tabahuhihi. Bahwasanya semakin bertambah ilmunya, maka semakin tambah sombongnya. Ini tanda-tanda kesengsaraan. Rugi dia, sengsara dia. Nah, tambah ilmu malah semakin sombong. Nas'alullah assalamu wal'afiyah. Nah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Itulah penyakit dari penyakit-penyakit yang dikhawatirkan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kibr. Batalul haq wa ghamtun nas. Dia akan menolak kebenaran. Ilmu yang disampaikan kepadanya. Ilmu yang hak, Alkitab wa sunnah. Itu kadang-kadang ditolak. Kamu dapat di mana penjelasan itu? Yang mengajari kamu siapa kok ngomong seperti ini? Padahal jelas Al-Quran, Was-Sunnah, ada bimbingan para ulama. Akhirnya apa? Semakin sombong. Nas'alullah salama wal'afiyah. Ini penyakit-penyakit yang sangat kronis. Khususnya banyak menimpa kepada kalangan tullabul ilmi. Dan bahkan banyak menimpa pula dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu agama. Sampai Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala menyebutkan tentang afatul ulama. Beliau sampai menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang ada pada para ulama, salah satunya ya ini. Semakin bertambah ilmunya, semakin sombong. Na'udzubillah. Nas'alullah assalamu al-afiyah. Wa kullama zida fi amalihi zida fahrihi. Semakin bertambah amalan dia, semakin bertambah ketaatan, kesolehannya dia dari amalan-amalan zahir, dia semakin bangga diri. Nah. Apa yang sudah kamu berikan ke pondok ini? Kamu itu sebagai apa? Sumbangsih apa yang telah kalian berikan terhadap dakwah ini? Ini namanya sombong. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Nam, semakin bertambah amalan dia, semakin sombong. Na'udzubillah. Wahtikarihi linnas. Dan dia semakin merendahkan kepada orang lain. Wa husnil dhanni bi nafsi, dan dia semakin berprasangka baik terhadap dirinya. Naam. Berprasangka baik terhadap dirinya dan memiliki prasangka jelek kepada orang lain. Ini akhlak mana? Siapa yang ngajari akhlak yang seperti itu? Naam. Maka perbaiki akhlak-akhlak kita ini dengan akhlak-akhlak yang lebih mulia lagi. Nah. Wa kullama zida fi umri zida fi khirsi. Semakin bertambah umurnya, dia semakin tamak. Semakin semangat dia melakukan perkara dosa dan kemaksiatan. Kalau ada istilah tua-tua semakin menjadi-jadi. Semakin tua bukan berarti semakin dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan semakin dia bertambah amalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi malah semakin menjadi-jadi dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Tidak sadar. Ya. Kadang-kadang tidak sadar. Atau mungkin dia kurang mengaca. Atau mungkin gak ada cermin di rumah. Gak mau ngaca, gak mau ngilo. Ya, dia sudah tua atau masih tetap awet muda. Mungkin dia kurang paham, memahami. Bahwa ternyata semakin bertambah umur, semakin bertambah perubahan. Rambut sudah pada putih. Tenaga sudah berkurang, untuk mulai protol, kulit semakin keriput, ya enggak? Jangan malah semakin semangat, berambisi, berbuat dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi justru harus semakin semangat. Kenapa? Dia sudah perek dekat dengan tanah. Iya kan? Sudah dekat dengan tanah. Apalagi kalau umurnya sudah 60 tahun. 60 tahun itu pun kalau nyampe 5 tahun lagi. Kalau enggak nyampe. Yang kita itu tidak tahu kapan ajal kita datang. Kapan waktu kita itu mati. Enggak ada yang tahu. Maka semakin tua, semakin yang semangat ngibadahnya kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, malah jangan sebaliknya. Semakin tua, semakin sibuk dengan urusan duniawiyah semata. Nanti kalau mau mati, khawatir tatkala sakaratul maut, yang keluar itu matematikanya. Takut. Nah, maka dekatkanlah ya umur-umur kita ini dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya ini pun juga tidak menafikan yang masih muda. Kalau sudah bicara ajal, iya kan? Kalau sudah berbicara tentang masa habis waktunya, dia hidup di alam dunia, itu tidak ada satupun orang yang tahu. Yang muda banyak, keluar dari masjid, tersandung mati banyak. Dan bahkan ketika sholat mati juga banyak. Lagi sepak bola mati juga banyak. Dan bahkan ketika sedang melangsungkan sebuah pernikahan tinggal akad. Nah, di rumah pengantin putri yang lakinya sudah datang tinggal akad. Putrinya calon pengantin perempuannya ini enggak keluar. Kenapa? Ternyata mati mendadak. Gaun pengantin sudah dia pakai, sudah berhias, pokoknya sudah dipersiapkan sedemikian indah untuk calon suaminya. Mati. Kadang-kadang terpetik kayak gitu enggak? Hah? Kalau mau pengantin biasanya kan, wah enggak mikir mati, enggak mikir. Subhanallah. Ini disebutkan oleh para ulama. Nah, maka jangan berpikir memiliki umur panjang. Nas'alullah wassalam wal'afiyah. Kadang-kadang naik motor, senggolan spion, jatuh, sudah menghadap kepada Rabb-nya. Apa? Mati. Kita enggak tahu kapan kita mati, posisi seperti apa, keadaannya seperti apa, tidak ada yang tahu. Nah, ini mengingatkan kalau terkait dengan masalah ajal. Khusus dalam perkara ini, bahwa semakin bertambah umurnya, ya seharusnya dia semakin bertambah semangat dalam beribadah. Jangan semakin semangat dalam perkara dosa dan maksiat. Nah, wa kullama zida fi malihi, zida fi bukhlihi wa imsakihi. Tanda ibadah, tanda-tanda kesengsaraan adalah semakin bertambah harta bendanya, semakin bahil bin pelit. Semakin tambah hartanya, dikasih oleh Allah kemudahan-kemudahan, tapi malah semakin pelit, kikir. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Ini hati-hati. Karena semuanya itu adalah titipan dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya itu adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Kapan saja Allah berkehendak untuk mengambil, Allah ambil. Enggak ada yang bisa menghalangi. Nah, sudah ada sejarahnya di dalam Al-Quran, Qurun, iya kan? Harta bendanya yang melimpah ruah dan subhanallah. Ternyata Allah ambil, ambil. Allah tenggelamkan harta benda sama dianya juga. Mati. Juru kuncinya, mati. Nas'alullah assalamah wal'afiyah. Nah, ini sebagai introspeksi. Jadi kalau semakin tambah hartanya, berarti semakin derma. Jangan malah semakin pelit eman-eman. Ya itu tuh untuk kita kok. Iya kan? Sesuatu yang kita keluarkan dari harta benda kita untuk kita. Ya untuk siapa? Kita sebagai orang tua misalkan, nah sudah kerja. Untuk siapa? Keluarga alhamdulillah makan 3 kali lebih. Iya kan? Dan untuk siapa? Untuk pendidikan anak alhamdulillah ada. Masih sisa banyak. Lah, untuk dirinya, untuk tambahan amalan dia, bekal dia nanti tatkala mati itu jangan eman-eman. Terus perbanyak. Masya Allah. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi kabirihi wa tabahuhi. Semakin bertambah kedudukan dia, semakin bertambah, semakin tinggi kehormatan dia, semakin sombong. Kan kebalikan di awal. Wa hadil umur ibtilaun min Allah wa imtihanun yabtali biha ibadahu fayash'adu biha aqwamun wa yashqa biha aqwam. Ini adalah perkara-perkara yang merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla yang Allah ujikan kepada hamba-hambanya. Itu semuanya adalah ujian, cobaan. Yang dengan ujian itu tadi ada yang bahagia, ada pula yang sengsara. Masya Allah. Demikian pernyataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala untuk kita jadikan sebagai muhasabah introspeksi. Dan kita berupaya untuk perhatian terhadap amal-amal soleh yang kita perbuat. Yang sudah berlalu atau yang sedang kita kerjakan untuk kita introspeksi. Lillah. Harus berjuang. Ya, orang lain suka ataupun tidak suka, orang lain itu memuji ataupun tidak, enggak ada pengaruhnya kalau dia itu sudah mukhlis. Karena di antara tanda orang yang bahagia itu adalah mukhlis. Dia beramal soleh, ada yang muji atau enggak, biasa enggak ada pengaruhnya. Seneng enggak senengnya, enggak ada pengaruh bagi dia. Kenapa? Dia itu karena Allah. Dia itu lapang dada ataupun tidak, ketika melihat suatu amalan soleh yang ia perbuat, enggak ada pengaruhnya. Kenapa? Dia mukhlis karena Allah Azza wa Jalla. Naam, ma'asalul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi dan bisa memberikan motivasi kepada saya secara pribadi pula. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita pula dari jalan-jalan yang menuju kesengsaraan dan kerugian di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.